لله على آله وصحبه وموالاه بعد. Kemudian macam yang keenam, macam yang keenam dari al-mabniyat, isim-isim yang mabni. Az-zaman al-mubham al-mudhafu li jumlah, zaman yang mubham yang didhafahkan kepada jumlah, zaman yang mubham yang penunjukannya tidak tertentu. Duduk sini. Yang didhafahkan kepada jumlah. Duduk sini. Duduk. Kenapa nangis? Yang nangis. Sini aja. Ya. Wa'ani bil mubham ma lam yadulla ala waqtin bi'ainihi. Yang saya maksud dengan zaman yang mubham adalah zaman yang dia tidak menunjukkan kepada waktu tertentu. Contohnya al-hin, satu ketika, al-waqt, satu waktu, sa'ah, satu saat, zaman, satu zaman. Fa hadha naw' min asma'i zaman tajuzu idhafatuhu ila jumlah. Macam dari nama-nama zaman ini boleh disandarkan, didhafahkan pada jumlah. Ya, boleh kepada mufrad, boleh kepada jumlah. Yang dibahas di sini adalah kepada jumlah, karena ketika didhafahkan kepada mufrad itu mesti mu'rab gitu, yang mabni itu kalau didhafahkannya kepada jumlah, sehingga yang dibahas adalah kepada jumlah. Wa yajuzu laka fihi hina idzin al-i'rab wal bina 'ala sathhi. Ketika isim-isim zaman ini didhafahkan kepada jumlah, boleh padanya ketika itu di'rab ataupun dimabnikan, dijadikan mu'rab ataupun mabni. على الفتح يا الفتحة ثم تارة يكون البناء ورجح من الإعراب وتارة العكس فالأول الله إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبني kemudian ada kalanya ya يكون البناء رجح مبني itu lebih rajih daripada mu'rab ya boleh dengan dua sisi tapi terkadang yang lebih rajih apa mabni daripada mu'rab ya وتارة العكس kadang yang lebih rajih kebalikannya itu apa mu'rab lebih rajih daripada mabni dari isim-isim zamannya mubham ini ketika didhafahkan berjumlah. Fal awwalu idza kana al-mudhafu jumlatan fi'liyah fi'luha mabni ka qawlihi 'ala hina 'atabtu al-mashiba 'ala siba wa qultu alam ashu wa shayb waz'u. Yang pertama, apa itu yang pertama? Hina. Ya, yang pertama mabni. Yang mabni. Dzaraf ataupun isim-isim zaman yang dia didhafahkan pada jumlah kemudian dia karenanya menjadi mabni. Contohnya ya, saya ulangi fal awal yang pertama, idza kana al-mudhaf ilaihi, apabila mudhaf ilainya jumlah fi'liyah, kemudian fi'ilnya mabni. Jangan nangis. Ini betul. Contohnya ala hina atabtu al-mashiba ala siba wa qultu alam ma'ashu wa syaibu waz'u. Ya. Pada satu saat yang saya mencerca al-mashib masa tua ini ala siba karena masih adanya kecondongan kepada syahwat seperti anak muda. Wa qultu ma saya katakan kepada diri saya alam asu wa syaibu wazi'u, belumkah datangnya kesadaran insab wa syaibu wazi' dalam kondisi uban sudah bertebaran. Di sini mana syaibnya hina dimabnikan di atas apa fathah, padahal dia dimasuk huruf jar ala hina mabni ala fathi mahali jarin gitu. Tenang ya. Yurwa ala hini diriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwasanya hin di i'rab dengan kasrah ala hini bil khafdi ala al i'rab wa ala hina bil fathah ala al bina, dan juga diriwayatkan dengan fathah pada nun ya karena dibawa kepada mabni. Wa huwa al arjah, itu lebih rajih. Kenapa dalam kondisi seperti ini yang lebih rajih itu bina? Likaunihi mudhafan ila mabni, karena dia hina didhafahkan kepada yang mabni itu fil madhi kan asaba, karena dia didhafahkan kepada fil madhi maka dia madhi itu mabni. Jadi mabni, karena dia didhafahkan kepada fi'il madhi yang mabni, maka dia ikut mabni karenanya. Wa huwa atabtu fi'il madhi, yang maksud adalah atabtu. Yang jelas ya. Jadi kalau isim-isim mubyam mubham didhafahkan kepada jumlah, ya fi'liyah fi'ilnya madhi, maka dia ikut mabni. Wa tsani, yang kedua, idza kana al-mudhaf ilaihi jumlatan fi'liyah. Apabila mudhaf ilaihinya jumlah fi'liyah. Apabila mudhaf ilaihnya jumlah fi'liyah, fi'luha mu'rab. Sedangkan fi'liyah mu'rab. Atau jumlatan ismiyah, ataupun kepada jumlah ismiyah. Al-awwal yang pertama, yaitu isim-isim zaman yang didofahkan kepada apa? Kepada apa? Fi'liyah, kepada jumlah fi'liyah yang fi'liyah fi'l yang mu'rab, itu fi'l mubarak. Contohnya ucapan Allah SWT, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Inilah hari yang fa'u shadiqina sidquhum. Hari yang kejujuran orang-orang yang jujur itu bermanfaat. Fa'ilnya sidquhum. Inilah hari yang kejujuran mereka yanfa'u, bermanfaat bagi mereka orang-orang yang jujur. Di sini yaumu mu'rab dan khabar dia di dhammah. Seandainya dia mabni di fathah kan, hadza yauma. Hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Inilah hari yang bermanfaat bagi orang yang jujur, kejujuran mereka. Fa yaum, maka yaum di sini mudhafun. Diidhafahkan kepada yanfa'. Dan yanfa' fil mudhari', ya mu'rab. Wal fi'l mudhari' mu'rab kama taqaddam, dan fil mudhari' itu mu'rab sebagaimana yang telah lewat. Fa kana al arjah, maka dalam kondisi ini yang lebih rajih adalah fa kana al arjah fi al mudhaf, pada mudhaf yaitu pada yaum, i'rab, yaitu di i'rab. Ya, makanya di sini dhammah mu'rab sebagai apa, khabar dari hadza. Falidhalika qara'a sab'ah kulluhum illa nafi'an, oleh karenanya dibaca oleh sab'ah dengan mu'rab dhammah. Ya, hadza yaumu, kecuali nafi', nafi' illa nafi'an. Birafil yaum ala al-i'rab. Sulaimi falidhalika qara'a sab'ah kulluhum illa nafi'an birafil yaum ala al-i'rab. Oleh karenanya kira sab'ah semuanya membaca dengan rafa' karena mu'rab kecuali nafi', li'annahu khabar al-mubtada. Kenapa? Karena dia yaum khabar bagi mubtada, bagi hadza. Wa qala nafi', sedangkan nafi' sendiri sendirian membaca dengan fathah pada al-yaum karena dia memabdikannya, hadza yauma yanfa' in fa sadiqan sirhum. Jadi paham ini? Jadi kalau yang dimasuki oleh isim-isim zaman tadi adalah yang mabni, maka dia itu mabni yang rajih, meskipun boleh juga mu'rab gitu. Adapun kalau yang dimasuki adalah yang mu'rab atau bin fil mudhari' yang mu'rab, maka dia yang rajih adalah mu'rab juga. Ya, kalau di, sekarang kalau yang dimasuki jumlah ismiyah bagaimana gitu? Kurang lah. Ya. Masih ada yang boleh. Wal basriyun fi dzalikal bina, sedangkan orang-orang Basrah melarang dalam contoh ini untuk menjadikan yaum mabni, enggak boleh gitu. Hadza yauma, enggak boleh. Wa yuqaddiruna al-fathah i'aban. Iya. Dan fathah kan bagaimana? Kata enggak boleh, tapi datang riwayat gitu dari Nafi, di situ dibaca fathah. Maka mereka yuqaddiruna al-fathah i'aban, maka fathahnya itu fathah harakat i'rab, bukan harakat bina. Ini ada penjelasan penting. Aduh, banyak. Saya bawa pulang dulu. Terima kasih. Mau berbuat dulu ke tante, kenapa bang? Nanda siapa? Nanda. Papa. Anak mana? Papa. Anak yang ada kelas dua. Nanda. Nanda sama kamu. Mana lagi itu? Oh. Oh. Ada kata mengaki nih, penting saya baca. Kata mengaki ada nggak? Kata mengaki di sini bagus dari Syekh Muhammad. Ini robannya tuh. Iya. Nomor satu tuh ya. Yuqaddiruna al-fathah i'raban. Idza qara'ta yaum birafa' fa huwa khabar an hadha. Kalau kamu baca ya yaum hadha yaumu dengan rafa' dhamma hadha yaumu, maka dia yaum sebagai khabar dari hadha. Kemudian isim isyarahnya yuradu bi al-yaum, yang dimaksud dengan isim isyarah hadha maksudnya al-yaum, hari ini. Jadi hadha itu kata ganti dari al-yaum, menggantikan al-yaum. Al-yaum yaumu gitu. Hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang yang jujur. Kemudian wa yaum hiya idzin mu'rab. Dan yaum ketika itu ya, mu'rab sebagai khabar. Hadza yaumu. Kalau dibaca dhamma berarti mu'rab. Wa hadzal wajh la yukhalif fihi al-basriyun wala al-kufiyun. Sisi ini yaitu ketika dibaca dhamma itu tidak ada perbedaan antara pendapat orang Basriyun dan Kufiyun, yaitu yaum sebagai khabar dari hadza. Ayat ada perselisihan kalau dibaca fathah. Wa idza qara'ta yauma bi fatah al-mim ya ghayra munawwanin fal kufiyun yujizuna an takuna hadhihi al fathah bina'an. Adapun kalau kamu baca yaum dengan fathah hadza yauma, ya ini datang juga riwayat dari Nafi' tadi, Ya, ghairu munawwan tanpa tanwin, fal kufiyun yujizun, maka orang-orang Kufah membolehkan antakuna hadzal fathah binaan, untuk dijadikan fathah di sini fathah bina, harakat bina. Wa ala hadza yakunu yaum, atas dasar pendapat orang-orang Kufah ini yang menjadikan fathah di situ harakat bina, ya. Maka yaum sebagai khabar dari hadza. Tapi dia mabni dari fathah pada mahalnya rafa. Ya, dia khabar dari hadza mabni ala fathah mahalnya rafin gitu loh. Wal isyarah lil yaum aidha, dan isim syarah hadza juga mengisyaratkan kepada al yaum. Al yaum yauma gitu. Wal makna, maknanya huwal makna alladhi tadullu alaihi qiraatu rafa, sama maknanya seperti yang ditunjukkan oleh qiraah membaca rafa dhamma hadza yaumu, sama maknanya hadza yaumu. Dan hadza yauma dengan menganggap yaumanya mabni dari fathah sebagai khabar dari hadza. Wa akanna qil, seolah-olah dikatakan hadzal yaum huwa yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, maknanya seolah-olah dikatakan hari ini adalah hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur kejujuran mereka. Wal basriyun la yujizuna an yakuna yauma mabniyan, sedangkan orang-orang Basrah ahli nahwu Basrah tidak membolehkan untuk di situ fathah dijadikan sebagai harakat bina. Enggak boleh katanya. Itu harakat mu'rab, mansub itu, bukan mabni. Wa takhrijul ayah, terus bagaimana membawa ayat tadi yang dibaca dengan fathah? Wa takhrijul ayah al-karima ala madhhabihim fi qiraati fathil mim min yaum an taj'al hadza mubtada'an wa khabarahu mahdhufan. Wa ala hadza yakunu yaum dhafu zaman muta'alliqan bi qala ahli. Diperhatikan ini bagus, penting juga. Ya. Terus bagaimana? Bagaimana menjelaskannya kalau yauma di sana tadi bukan mabni tapi mu'rab. Ya. Jadi ayat ini dibawa kepada madhab mereka fi qiraati fathil mim. Ya. Di dalam qiraah yang memfathah mimnya yaitu pada yaum itu anta ja'ala hadza mubtada'an, dijadikan hadza sebagai mubtada. Sama ya. Wa khabaruhu mahdhuf, sedangkan khabarnya hadza mahdhuf. Iya, khabarnya hadza mahdhuf bukan yaum. Iya, bukan yaum karena dia mu'rab mansub sih, kan yang namanya mubtada kan marfu gitu. Sedangkan orang Basra kan enggak berpendapat ini bukan mabni tapi mu'rab. Berarti kalau mu'rab mansub, kalau mansub ya enggak bisa mubtada, maka ditakdirkan mubtada ya mahdhuf. Ya, mubtada apa? Mahdhuf. Ya, khabarnya apa? Mahdhuf. Wa ala hadza yakunu yaum dzarfu zaman, oleh karena ini ya, yauma sebagai dzarfu zaman dia muta'alliq dengan qol. Ini al-sawa ayat sebelumnya qala Allahu. Jadi ayat sebelum ini qala Allahu hadza yaumun yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah taala berfirman di hari kiamat kelak, hadza yaumun yanfa'u shadiqina sidquhum. Inilah hari yang bermanfaat bagi orang yang jujur kejujuran mereka. Jadi muta'alliqnya yauma kepada qala. Jadi Allah berfirman yauma di hari itu. Ya, qala Allah berfirman di hari itu, di hari yang tidak bermanfaat atau hari yang bermanfaat bagi mereka orang yang jujur, kejujuran mereka hari kiamat. Wa kana uqil, seolah-olah dikatakan qala Allahu fi yaumi yanfa'u shadiqina sidquhum. Allah berfirman di hari yang bermanfaat bagi orang yang jujur, kejujuran mereka. Ya, khabarnya hadza jazaa'u sidqik, inilah balasan dari kejujuran kalian. Jadi khabarnya yang mahdhuf dari hadza itu jazaa'u sidqik. Hadza jazaa'u sidqik, inilah balasan kejujuran kalian gitu. Wa yajuzu wajhun akhar, ada sisi yang lain diperbolehkan juga. Boleh pula dengan sisi yang lain. Ya, dengan dijadikan tadi yauma tadi mansub. Ya, pendapatnya Basrah. Bukan mabni seperti orang Kufah. Wa an yakuna yaum dzarfu zaman, yaitu dijadikan yaum sebagai dzarfu zaman muta'alliqan bi mahdhuf. Sama, dia juga muta'alliq dan mahdhuf. Khabar an hadza, yang mahdhuf itu khabarnya hadza. Ya. Lihat wa la hadza takunu li syara'a, atas dasar ini isyarahnya hadza itu mengisyaratkan menunjuk kepada soal, pertanyaan yang datang dari Allah dan juga jawabannya dari Nabi Isa. Apa pertanyaan dari Allah dan apa jawabannya? Allah bertanya kepada Isa, anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, apakah kau mengatakan kepada manusia agar ambillah oleh kalian wahai manusia ya aku dan ibu sebagai Tuhan? Ini pertanyaan dari Allah kan. Kata Nabi Isa, ya berlindung ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, subhanak, saya hanya mengatakan apa yang kau perintahkan untuk aku katakan ya Allah. Nah itu, jadi hadza ini mengisyaratkan pada ini ya, tanya jawabnya Allah dengan Nabi Isa. Wa kana uqil, seolah-olah dikatakan hadza alladhi dhukira min su'alillahi ta'ala li Isa wa jawabi Isa alaihi salam waqi' fil yaumil ladzi yanfa'u fihi shadiqin. Ini yang disebutkan dalam pertanyaan dan jawabannya, pertanyaan Allah dan jawabannya Nabi Isa, ini terjadi. Hadza ini kan sebelumnya kan jawab Allah dengan apa? Nabi Isa. Hadza ini tanya jawab Allah dengan Musa Isa ini terjadinya gitu loh. Terjadinya di hari yang yanfa'u fi shadiqina sidquhum, bermanfaat ya kejujuran orang yang jujur. Fafham hadza tahqiq, maka pahamilah tahqiq ini, penelitian ini ya. Fa innahu nafis, sesungguhnya ini sangat berharga. Waqad hawaltu taysir ibarati 'alaik, ini saya sudah berupaya memudahkan ungkapannya untukmu. Wallahu yanfa'uk bi, semoga Allah memberikan manfaat kamu dengannya. Eh, dengan ini coba kita ringkas bacanya. Yang pertama, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, yang dibaca dengan rafa sebagai apa yang yaumunya? Khabar. Tidak ada khilaf dalam masalah ini antara apa orang kufar dan Basra kalau dibaca rafa. Itu kira yang paling banyak, hadza yaumu, hadza mubtada, kembali kepada al-yaum, al-yaum yaumu. Kemudian yaum yang kedua sebagai khabar, enggak ada khilaf. Yang ada khilaf ketika dibaca apa dengan kira fathah, hadza yauma. Bagaimana pendapat orang-orang kufar? Yauma di situ apa? Isim yang mabni di atas fathah, padahal mahalnya rafa sebagai khabar dari hadza. Iya. Sama maknanya dengan yang pertama. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat orang Mosul bagaimana? Yauma di situ mu'rab. Harakat fathah di situ harakat mu'rab. Tapi di situ yauma bukan sebagai khabar dari hadza. Iya. Bukan dia sebagai khabar dari hadza. Iya, dia muta'alliq berkaitan dengan khabarnya mahdzuf. Ya mahdzuf yang disebutkan di sini. Ada contohnya. Hadza jazaa'u shidqik. Iya, jazaa'u shidqik. Iya. Kemudian ada sisi yang lain juga, yaitu sama juga menjadikan yauma muta'alliq dengan khabarnya mahdzuf. Yang itu khabarnya mahdzuf kembalinya kepada tanya jawabnya Allah dengan Nabi Isa. Bisa dipahami nih? Ya, diulang lagi nanti sendiri insyaallah bisa dipahami. Wa yuqaddiruna al-fathah i'raban mithlaha. Orang-orang Basrah melarang ya pada bacaan yang membaca dengan fathah untuk dijadikan dia bina, dan mereka menakdirkan mu'rab dengan fathah. Ya, mithlaha ini semisal ucapan kita sumtu yaumal khamis, sama yaumal khamis dengan i'rabnya. Mabni atau mu'rab? Mu'rab kan? Bagaimana kita cara mengira'at sumtu? Sumtu fi'lun wa fa'il. Soma fi'lun madhi mabni ala sukun. Di sini kan liti solihi bi dhamiri rafi mutaharik. Atta bamir mutasil mabni ala dhamma fi mahal rafi fa'il. Yauma tarfuz zaman. Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Di mahalnya apa? Rafi'in khobar. Ira seperti itu kan? Ya. Atau muta'alik juga boleh. Ya, kalau kita katakan langsung untuk pemula biasanya kita seperti itu. Bahwa mudhaf al-khamis mudhaf nilai majrur. Ah. Yaum al-khamis, ini yaum itu muta'alik dengan khabar yang mahdzuf. Ya. Atau dia muta'alik dengan soma, dengan soma. Ya. Karena di sini jumlahnya bukan mutar khabar ya. Jumlah fi'il dia sumtu yaum al-khamis. Di sini yaum adalah dzaraf mansub al-fathah. Ya, mansub al-fathah. Mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Ya. Muta'aliknya dia dengan yaum, dengan sumtu karena sudah ada fi'ilnya ya. Kalau tadi mutar khabar enggak ada fi'ilnya. Kata beliau sama saja gitu. Ya. Fathah yang ada pada hadza yauma dengan apa sumtu yauma sama gitu. Tanda i'rab wal tazamu li ajli zalik an takun al isyaratu laysat lil yaum. Ya wa illa lazima kunu syai' dhurfan li nafsihi. Wa thaniya. Dan mereka orang-orang Basra menetapi karena alasan ini yaitu melarang dari bina ya. An takun al isyarah agar isim isyarah ini hadza laysat lil yaum, tidak ditunjuk, tidak diarahkan kepada al-yaum. Iya. Karena tidak bisa, rusak gitu. Wali wi wa illa, kalau tidak demikian lazima. Ini seandainya di kalau tidak di waltazamu, saya ulangi, dan mereka menetapi hal itu. Yaitu apa? Menakdirkan khabarnya. Ya. Wa illa lazima kunu syai', jika tidak demikian maka ini menghaluskan. Ya, lazima kunu syai' dzarfan li nafsi. Ini akan melazimi sesuatu dia sebagai dzarf untuk dirinya sendiri. Ya, hadza yauma. Misalkan yaumanya dia sebagai dzarf bagi yaum kan kembalinya untuk dia sendiri gitu. Ya. Sehingga mereka menakdirkan di sana khabar yang yauma yang marf mansub itu dikaitkan kepadanya. Demikian kata beliau rahimallahu wa ta'ala. Ketika qauli syair yang kedua itu apa? Apa contoh apa? Dari isim mubham yang dibafakan pada isim ya. Pada isim kan? Tadzakkara ma tadzakkar min Sulaima ala hina tawassulu wa irudani. Artinya anak baru baca sini. Ya. Saya sebelum dilanjut, terhadap ada yang mau disampaikan. Ya. Jadi kata orang-orang Basrah, tidak boleh untuk harokat fathah pada kira yang membacanya dengan fathah untuk dijadikan mabni di atas fathah. Bahkan itu mu'rab. Dan harokat fathah itu harokat i'rab. Iya, harokat i'rab. Ya, maka kata orang-orang kufanya, terus bagaimana? Iya, di i'rab itu sebagai apa? Gitu, fathah itu. Iya, kalau khabar kan sudah marfu. Iya kan, harusnya kan yaumu. Tapi ini fathah, gitu. Masalahnya fathah. Ya, kata mereka, ini dzaraf. Dia muta'alik dengan khabar yang mahdhuf, itu bukan khabar, gitu. Dia muta'alik saja dengan khabar yang mahdhuf, gitu. Ya, dan mereka untuk itu menetapi agar isim isyarah itu tidak diarahkan kepada yaum. Isim isyarah ini bisa diarahkan kepada khabar yang mahdhuf, jazaa'u sirfik, ataupun kepada tanya jawabnya Allah dengan Nabi Isa. Ya. Alasannya agar jangan sampai ya sesuatu itu menjadi dzaraf untuk dirinya sendiri. Jangan sampai sesuatu dia menjadi dzaraf untuk dirinya sendiri. Itu yang namanya dzaraf untuk yang lain. Ya, dia boleh untuk dirinya sendiri. Walaupun tetap yauma, berarti dilazimkan dzaraf li nafsi. Kalau seandainya yauma, iya. Kalau seandainya hadza itu diarahkan ke yauma, yauma itu khabarnya, iya. Misalkan yauma itu khabar yang mansub, tapi dia pada mahalnya khabar rafa itu berarti dzaraf untuk diri sendiri katanya. Untuk dirinya sendiri. Hari-hari gitu. Hari adalah hari gitu kan. Hari di hari gitu nanti maknanya tuh. Hari ini di hari gitu nanti maknanya tuh. Kan hadza kan pada al-yaum. Ya, maknanya bukan adalah nanti. Hari ini di hari. Tadi yang benar kan itu kalau pendapatnya orang kufir masalah yang mabni itu karena dia pada mahalnya rofa. Khobar. Ya, kalau bina kan enggak mungkin khobar, fathah sih. Maaf, khobar. Wallahu a'lam dulu ya. Semoga silami dan yang sulit tinggal aja. Alhamdulillah ilah lantai sabar gue coba lagi. Ini nanti saya cek lagi coba. Yang terakhir. Alahina tawasul ghairu danin. Ketika dia berhubungan. Ghairu danin. Tanpa dia danin mendekat. Ruya bifathil hin. Diriwayatkan dengan fathahin. Alahina. Wal kasr. Dan juga dengan kasr alahini. Tapi wal kasr arjah alal i'rab. Kasr lebih rajih. Dengan i'rab hin dijadikan mu'rab wala yujizuna al-basir ghairah dan orang-orang Basrah tidak membolehkan selain kasrah. Kenapa kira-kira? Karena didhofakannya kepada apa? Isim. Ya, kepada isim. Yang roji kalau didhofakannya kepada isim dia mu'rab, enggak boleh alahina. Karena orang-orang Basrah atau orang Basrah. Ya, selesai berarti ya. Ini lagi ambil sudah banyak.